Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fiddin, saudara-saudaraku sekalian, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Di malam hari ini kita kembali bertemu dan bertatap muka dalam rangka menjalankan dan melaksanakan sebuah ibadah besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah ibadah besar yang di dalam menjalaninya Allah Jalla wa Ala mengganjar pelakunya dengan bayaran mahal, yaitu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju jannahnya, menuju surganya. Ikhwani fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an, di hadapan saya dalam rangka untuk mengisi waktu kita di antara maghrib dan isya dalam rangka meraih berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah ilmu, berkah waktu, dan dalam rangka mensyukuri nikmat hidayah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala anugerahkan kepada kita semuanya. Di hadapan saya ini ada sebuah risalah kecil, tulisan yang begitu ringkas dari seorang ulama besar yang membahas tentang seputar pembahasan fikih, yaitu sujud sahwi. Pernah dengar tentang sujud sahwi? Nah, pernah dengar? Baik. Di sini dibahas tentang ringkasan pembahasannya oleh seorang ulama besar dari kerajaan Arab Saudi yang bernama Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Maka disebabkan karena memang banyaknya ketidaktahuan dari kaum muslimin tentang sujud sahwi. Mungkin mayoritas mereka mendengarkan apa itu sujud sahwi, namun hanya saja di dalam pelaksanaannya terkadang masih melakukannya, menempatkan tidak pada tempat yang benar. Di antara mereka ada yang melakukan sujud sahwi, naam, di selain tempatnya, atau malah meninggalkan sujud sahwi yang memang harus dilakukan. Gak tahu cara melaksanakannya. Atau ada di antara mereka melaksanakan sujud sahwi, ya, yang seharusnya dilaksanakan sebelum salam, karena tidak tahu dilaksanakan setelah salam. Ada pula di antara mereka yang melaksanakan sujud sahwi yang seharusnya sebelum salam dilakukan setelah salam, atau sebaliknya. Iya, harusnya setelah salam dilaksanakan sebelum salam. Harusnya sebelum salam dilaksanakan setelah salam. Karena apa? Karena memang kurang membahas. Barakallahu fikum. Nah, mungkin kita memanfaatkan waktu yang ada ini untuk membahas sedikit ringkasan tulisan yang kecil ini. Maka mempelajari hukum atau tata cara pelaksanaan sujud sahwi ini termasuk pembahasan yang penting. Termasuk pembahasan penting. Terlebih lagi bagi para imam. Loh, yang makmum gimana Ustaz? Yang makmum harus belajar juga. Ya. Para imam, karena mereka apa? Diberi beban kewajiban. Atau mereka memiliki tugas untuk mengimami kaum muslimin dalam sholat-sholat mereka. Dan seorang imam, memang dia sebagai panutan yang diikuti oleh makmum. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Seorang imam itu ditunjuk. Seorang imam itu dipilih dalam rangka untuk diikuti. Liyutamma bihi, untuk dijadikan imam. Ya, imam dijadikan pemimpin diikuti. Barakallahu fikum. Maka di sini Syekh rahimahullahu taala menjelaskan beberapa hal terkait dengan sujud sahwi. Apa sih itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sebutan dari dua sujud, atau istilah dari dua sujud yang dilakukan oleh orang yang sholat. Kecepatan enggak? Enggak ya. Yang dilakukan oleh orang yang sholat. Naam. Untuk menambal celah-celah yang terjadi di dalam ibadah sholat. Karena apa? Karena sahwi. Karena sahwi karena apa? Lupa. Karena lalai. Karena kelupaan atau lalai. Dilakukannya sujud sahwi ada tiga sebab. Ada tiga sebab. Ya, penyebab dilaksanakannya sujud sahwi itu ada tiga sebab. Yang pertama, az-ziyadah, penambahan. Harusnya sholat berapa? Sholat asar 4 rakaat ditambahi 5 rakaat karena lupa. Iya. Ini yang pertama, penambahan. Yang kedua, anaks, pengurangan. Harusnya di rakaat kedua sholat maghrib apa? Tasyahud awal. Karena lupa, enggak dilaksanakan tasyahud awalnya. Mengurangi atau nambah ini? Mengurangi. Yang kedua, sebab kedua. Sebab ketiga, asyak, keragu-raguan. Ya, keragu-raguan. Ya, bingung ini. Di rakaat ini. Ini saya ini sholat ini di rakaat kedua atau rakaat ketiga? Ya, nah ini pun gambaran ini nanti dirinci oleh beliau rahimahullahu taala. Nah, sekarang kita memulai dari sebab yang pertama. Yaitu apa tadi yang pertama? Penambahan, barakallahu fik, az-ziyadah, masyaallah. Sudah lafaz Arab semua ini. Kalau orang yang sholat, menambah berdiri. Ya, menambahi berdiri atau duduk atau ruku. Kecepatan, Pak. Ya, atau ruku atau sujud. Nambahi rukun-rukun ini muta'ammidan secara sengaja. Konsekuensinya apa? Batal sholatnya. Sengaja lo ya. Iya. Dengan sengaja. Maka konsekuensi sholatnya apa? Batal. Tahu dia sholat maghrib 3 rakaat. Gak apa-apa, saya tambahin 4. Biar lebih khusyuk. Biar lebih apa? Nambah pahalanya. Batal sholatnya. Baik. Ini kalau sengaja. Kalau lupa, dan baru ingat tatkala apa? Selesai melaksanakan salat. Baru ingat setelah melaksanakan salat. Maka kewajibannya dia apa? Melaksanakan sujud sahwi. Melaksanakan sujud sahwi. Salatnya sah apa enggak? Salatnya tetap sah. Ini kalau ingatnya kapan? Salatnya sudah selesai. Berikutnya, kalau ingat melakukan penambahan di tengah-tengah proses sholat, nah, maka iya apa? Iya kembali. Naam, kembali pada hitungan yang benar dan melaksanakan sujud sahwi dan sholatnya sah. Memang apa bil mithal yattadihul maqal. Kalau pakai contoh itu masalah itu jadi jelas gamblang ya. Kalau pakai contoh, ini dikasih contoh sama beliau. Mithalu dzalik, contohnya adalah seseorang sholat zuhur. Mithal ini ya, contoh ya. Sholat zuhur, berapa rakaat harusnya? 4. Ini beliau sebutkan contohnya 5. Orangnya melaksanakan 5 rakaat. Nah, baru ingat kalau dia melaksanakan sholat 5 rakaat di tasyahud terakhir. Di rakaat yang ke 5 atau 4? Kelima ya, baik. Rakaat yang kelima. Tasyahud terakhir baru ingat dia. Nah, lalu apa kewajibannya? Sudah, ia sempurnakan tasyahudnya, lalu kemudian salam. Setelah salam, ia baru melaksanakan sujud sahwi. Kalau penambahan sujud sahwinya di mana? Setelah salam. Kalau penambahan sujud sahwinya sebelum salam. Setelah ya, jazakallahu khair. Ya, berarti apa? Konsentrasi. Indikator, Pak. Ustaz ngetes, Ustaz. Enggak, aneh juga lupa tadi. Baik. Kalau fa in lam yadhkuri ziyadata, kalau ia ingat melakukan penambahan ini setelah salam. Ya. Ya, setelah salam. Kalau tadi kapan ingatnya? Hah? Sebelum salam, kan masih tasyahud ya? Masih tasyahud. Nah, kalau yang ini, gambaran kedua ini, setelah salam baru ingat. Iya, saya tadi tambah. Saya tadi sholat 5 rakaat. Nah, kalau dia ingat melakukan penambahan ini di pertengahan rakaat kelima, maka ia langsung duduk tasyahud saat itu juga. Contohnya, ia dalam kondisi ruku ini. Ruku di rakaat ke-5. Di kala ruku itu, ia ingat kalau ini kelebihan ini. Apa kewajibannya dia? Langsung. Duduk, kembali apa? Tasyahud akhir. Naam jalasa fil hal, fayatasyahadu. Lalu, ia kemudian bertasyahud, lalu salam. Setelah itu apa? Selesai atau belum? Sujud sahwi. Ya. Jangan lupa sujud sahwi. Mengapa kok sujud sahwi? Karena ia apa? Melakukan penambahan. Jelas apa enggak ini? Baik. Dalilnya adalah hadis dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu arubahu, bahwasannya anna nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallah zuhra khamsan. Kata Abdullah ibn Mas'ud menjelaskan suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam melaksanakan sholat zuhur 5 rakaat. Hatta Nabi pun juga apa? Sebagai manusia biasa pernah apa? Lupa, pernah keliru. Nah, tetapi dari kelupaan tersebut dan kekeliruan tersebut timbul hikmah besar bagi umatnya. Untuk apa? Pengajaran syariat sujud sahwi. Nah, salat 5 rakaat. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau alaihi salatu wasalam, azida fis salat, apakah salatnya itu ditambahi? Nah, faqala wa madzak, tambahan apa? Tambahan apa yang kamu maksud? Qalu, katanya para sahabat yang lainnya, shallaita khamsan, ya Rasulullah, Anda tadi salatnya 5 rakaat. Salat duhur 5 rakaat. Fasajada sajadatain. Nah, berarti ini beliau ingatnya kapan? Setelah salam ya, setelah salam. Maka beliau setelah diingatkan langsung apa? Sajada sajadatain, melakukan 2 sujud ba'dama salam. Setelah salam kan? Maka beliau melaksanakan 2 sujud. Nah. Wa fi riwayatin fa thanna rijlaihi wastaqbala al-qiblata fa sajada sajadatain thumma sallam, rawahu jamaah. Di dalam riwayat lain disebutkan kemudian beliau melipat kedua kakinya, duduk tasyahud itu. Naam. Lalu duduk menghadap kiblat dan melakukan 2 sujud. Setelah 2 sujud beliau kembali salam. Pas sujud sahwi. Kapan sujud sahwi dilaksanakan? Ya setelah salam, karena ingatnya kapan? Setelah salam. Iya. Jelas di sini? Jelas ya? Baik. Kalau sekarang penambahannya adalah, kalau tadi nambah apa? Salat 5 rakaat. Apa yang ditambahi? Rakaatnya. Iya kan? Iya, Banda. Iya. Jangan bingung ini. 5 rakaat berarti tadi nambahin 1 rakaat. Sekarang penambahannya salam. Ya, bagaimana maksudnya penambahan salam itu? Yakni dilaksanakan salam sebelum apa? Sebelum salatnya selesai secara sempurna. Sebelum salatnya dilaksanakan secara sempurna. Nah, kalau nambahi salam sebelum salat selesai, ini dikategorikan oleh Syekh rahimahullah ta'ala sebagai apa? Sebagai penambahan. Contoh misalnya, salat maghrib berapa rakaat? 3. Di rakaat yang kedua salam setelah tasyahud, nambah itu ngurangi ini? Hah? Ngurangi ya? Ngurangi ya? Betul, ngurangi apa enggak? Maksud sini? Ngurangi, taib. Sepakat semuanya ngurangi. Antum menyelisih syekh ini. Dan yang fa'idha salam. Naam. Kalau seorang yang ini, si orang yang sholat ini salam, sebelum sholatnya usai, muta'amidan, dengan sengaja. Iya, dengan sengaja. Apa konsekuensinya? Sengaja loh, bukan lupa loh. Apa? Batal. Batal sholatnya. Barakallahu fiik. Karena apa? Sudah apa? Ngurangi rukun. Nambahi juga nambahi rukun. Nanti masih bingung ini, nambahi ngurangnya di mana ini? Nambahinya di mana ini? Nah, sisi penambahannya itu di tengah sholat, rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua. Setelah rakaat kedua harusnya apa? Harusnya apa? Balik. Iya. Berdiri ke rakaat yang ketiga ya kan? Nah, ini seharusnya enggak ada salam, ditambahi salam sama dia. Belum mudeng? Belum paham? Nah, penambahannya di rakaat kedua. Rakaat kedua enggak ada salam, tapi dia melaksanakan salam. Iya kan? Sehingga di situ apa? Kategorinya penambahan. Salam di situ apa? Penambahan, bukan ngurangi. Nanti kalau dia ingat tetap harus menyempurnakan rakaat ketiga. Betul Pak ya? Nah itu, kalau ngikuti Syekh selamat insya Allah. Karena Syekh ngikuti dalil. Kita ngikuti apa? Baik. Kalau ingat penambahan salam tersebut, nah, setelah salam, ya, contohnya tadi. Contohnya tadi di rakaat kedua. Iya. Lalu dia salam. Ya, salam. Terus teringat dia. Teringat setelah salam, ingat. Loh iya, saya kan masih 2 rakaat ini. Salat maghrib kok 2 rakaat. Nah, maka barakallahu fikum atau sebelumnya, kalau ia lupa salam tadi ya, tadi kalau nambahi salam secara sengaja batal sholatnya. Nah, giliran sekarang kalau dia lupa dan ingat kalau nambahi salam setelah sholatnya usai dalam jangka waktu yang cukup lama. Misalnya, kapan tadi sholat maghrib? Antum ingatnya kapan? Ingatnya nanti jam 9 malam. Ingatnya nanti jam 9 malam. Ini jangka waktu sudah cukup lama. Maka apa? Kalau kondisinya seperti ini, ada sholat min jadid. Maka mengulangi sholat baru. Kalau ingat sholatnya, ya aku ingat penambahannya setelah salam mungkin 5 menit atau 10 menit. Insya Allah ma'fu. Dia nambahi rakaat berikutnya, menyempurnakan rakaat berikutnya. Baru setelah itu dia di rakaat yang tambahan yang ketiga tersebut ya salam, baru setelah salam baru sujud sahwi. Nah, tapi maka afwan, ini Syekh menyebutkan dalilnya. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihimu dhuhra. Nabi alaihi salatu wasallam mengimami salat duhur. Duhur berapa rakaat? 4 ya. Salat duhur 4 rakaat. Aul asr atau asar sama 4 rakaatnya. Fa sallama min raka'atain. Nah, di rakaat kedua beliau salam. Di rakaat kedua beliau salam. Dipahami. Rakaat berapa salamnya? Beliau rakaat kedua. Fa kharaja sur'an min abwabil masjid yaqulun kasratis shalah. Namun beberapa jamaah keluar dari masjid dengan cepat sambil berkata, salatnya dikosor. Disingkat 2 rakaat. Salatnya dikosor. Nah. Wa qama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila khasyabatin fil masjid fataka 'alaiha ka'annahu ghadban. Maka Nabi setelah salam sambil terlihat mimik atau raut wajahnya itu seperti marah gitu. Ini mungkin ada beban pikiran beliau. Nah, setelah itu beliau menuju di kayu di pinggiran masjid, beliau duduk di situ. Sambil duduk termenung. Seperti itu. Faqama rajulun, maka ada seorang bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, arasita am kasratis shalah?" Wahai Rasulullah, Anda ini lupa atau memang sholatnya sengaja dikosor? Sengaja sholatnya yang tadinya 4 dikurangi, disingkat jadi 2. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lam ansa wa lam tuqsor." Enggak, saya enggak lupa. Sholatnya pun juga enggak dikosor. Nah. Faqala ar-rajul, "Bala qad nasita." Enggak ya Rasulullah, Anda nampaknya lupa. Anda nampaknya lupa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lisahabah, maka Nabi tasabbut cross check ke para sahabat yang lainnya. Naam ahaqqun ma yaqul? Apa benar yang diucapkan ini orang ini tadi? Faqalu na'am, iya betul ya Rasulullah, Anda lupa. Anda salat di salam di rakaat kedua. Fataqaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallama baqiya min salatihi thumma sallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri dari tempat duduknya kembali ke tempat salatnya di mihrabnya, di imamnya, tempat imamnya, dan menyempurnakan. Jedanya berapa lama dari salamnya tersebut? Enggak lama. Maka beliau pun menyempurnakan salatnya. 3 rakaat ketiga dan rakaat keempat. Kemudian di rakaat terakhir beliau salam. Tsumma sajada sajadataini tsumma salam. Setelah salam dari tasyahud rakaat yang keempat, beliau akhirnya sujud 2 kali, sujud sahwi. Lalu salam lagi. Bisa dipahami di sini? Iya. Sehingga penambahan ini dikategorikan apa? Penambahan. Nambahi apa? Nambahi apa ini tadi? Salam. Nambahi salam di rakaat yang kedua. Maka beliau pun apa? Sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Naam. Siapa imamnya biasanya? Harus paham ini. Baik. Wa idza sallama al-imamu qabla tamami salatihi. Kalau imam melaksanakan salam sebelum sholat usai. Sebelum sholat usai. Dan ada beberapa makmum ketinggalan sholat. Ketinggalan apa? Sholat. Maka ketika si imam ini tadi salam tidak pada tempatnya. Ya, sekali lagi salamnya kapan? Tidak pada tempatnya. Maka para makmum yang ketinggalan ini tadi apa? Berdiri lagi. Menyempurnakan sholatnya. Pas ketika menyempurnakan sholatnya ini tadi, para makmum ini tadi, si imam ingat. Iya ya. Saya tadi kok salam duluan, ini belum selesai sholatnya. Nah, maka karena ingat, si imam kembali berdiri. Si imam kembali berdiri, menyempurnakan kekurangan rukunnya. Ya, menyempurnakan kekurangan rukunnya. Maka makmum yang ketinggalan ini tadi, yang menyempurnakan salatnya ini tadi, diberi dua pilihan. Yukhayyarun. Nah, diberi dua pilihan untuk terus melanjutkan kekurangannya. Melanjutkan sendiri. Kemudian di akhirnya mereka melaksanakan sujud sahwi. Iya. Makmumin tadi melaksanakan sujud sahwi. Ini pilihan yang pertama. Atau pilihan yang kedua, iya Pak, kembali mengikuti imam. Kembali mengikuti imam. Sehingga ia mengikuti apa? Sholatnya imam. Fa idza sallama qadau ma fatahum. Ketika si imam ini sudah apa? Salam, baru mereka apa? Berdiri lagi menyempurnakan kekurangannya. Kok kurang? Lah iya, karena mereka ketinggalan tadi, gitu kan. Mereka ketinggalan. Wa sajada li sahwi ba'da salam, dan mereka melaksanakan sujud sahwi setelah salam. Bisa dipahami? Bisa ya? Baik. Maka yang kedua, pilihan yang kedua ini, para makmum tadi mengikuti imam, ini yang lebih dikedepankan dan lebih memilih pendapat yang penuh kehati-hatian. Karena apa? Kewajibannya makmum ikut imam. Iya. Karena kewajibannya makmum ikut imam. Nah, ini yang lebih apa? Lebih hati-hati. Bisa dipahami di sini? Ya, taib. Nanti kalau belum bisa dipahami bisa di murojaah rekamannya kalau direkam. Sekarang sebab yang kedua. Yang pertama tadi sebabnya apa? Penambahan. Yang kedua sekarang pengurangan. Yang pertama pengurangan rukun. Karena nanti ada pengurangan apa? Kewajiban, amalan-amalan wajib. Sekarang amalan rukun. Nah, rukun itu kalau dalam bahasa Arab seperti tiang-tiangnya. Nah, atau biasanya tiang-tiang di pojok-pojok ruangan. Nah, ketika rukun ini apa? Dirobohkan. Kira-kira gimana bangunan? Roboh ya? Roboh. Begitu pula rukun Islam. Begitu pula rukun iman. Kalau rukun-rukun misalnya rukun syahadat, iya. Dirobohkan, maka bangun Islam seseorang kan runtuh. Nah, maka demikianlah rukun. Baik. Sekarang pengurangan rukun yang pertama ini. Kalau seorang yang sholat mengurangi salah satu rukun di dalam sholatnya, contohnya rukun takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Iya, entah dia sengaja ataupun enggak sengaja. Karena apa? Teranggapnya sholat itu dengan apa? Dengan takbiratul ihram. Seseorang enggak melaksanakan takbiratul ihram, sholatnya enggak teranggap. Dan beban kewajiban sholatnya tidak gugur dari pundaknya. Iya, ini takbiratul ihram. Dan tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Misalnya ucapan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Antum ganti apa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Gini. La yasih. La tasih. Enggak sah. Karena apa? Lafaz takbir dan takbiratul ihram ini diajarkan Rasul alaihi salatu wasallam dalam salatnya. Ini rukun, Pak. Dan tidak akan teranggap salat kalau dengan apa? Tanpa takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram yang ditinggalkan, salatnya tetap tidak teranggap, tidak sah. Naam. Kalau lupa Ustaz, tetap enggak sah. Lu kan lupa. Iya, walau lupa, tetap tidak sah. Li'anna shalatahu lam tan'aqid. Karena salatnya tidak apa? Tidak teranggap salat. Nah, sekarang contohnya selain takbiratul ihram. Kalau rukun selain takbiratul ihram dikurangi. Konsekuensinya apa? Dengan sengaja. Ya, konsekuensinya dengan dikurangi dengan sengaja, maka sholatnya sah atau enggak? Sah ya? Kurang sah. Sholatnya batal, Pak. Sengaja kok dikurangi ya? Pengurangan dengan sengaja maka enggak sah. Penambahan dengan sengaja enggak sah. Iya, tidak sah. Sengaja. Nah, kalau apa? Mengurangi rukun tanpa sengaja. Ini beda lagi pembahasannya. Maka, beda lagi pembahasannya. Fa'in wa sholla ila maudi'ihi min raka'ati thaniyah, laqati raka'atu allati tarakahu minha. Kalau salah satu rukun ini tadi ditinggalkan di tempatnya. Ya, ditinggalkan di tempatnya. Maka, di rokaat berikutnya, sampai pada rukun, pelaksanaan rukun yang ia tinggalkan ini tadi, maka ini yang teranggap sebagai rokaat yang ia tinggalkan rukun tersebut. Nanti akan ada contoh, biar lebih jelas. Iya. Maka rokaat yang berikutnya ini, posisinya sebagai rokaat yang ditinggalkan rukunnya ini tadi. Misalnya rokaat pertama. Iya, ada salah satu rukun gak dilaksanakan. Nah, maka di rokaat yang berikutnya, rokaat yang kedua, rukunnya apa? Dilaksanakan. Maka rokaat yang ini menggeser rokaat yang ini. Iya. Baik. Wa illam yasil. Kalau belum, ia ingatnya belum, ingat melakukan pengurangan, belum sampai pada posisi rukun di rokaat yang ia tinggalkan. Rukun yang ia tinggalkan. Di rokaat berikutnya, maka ia harus kembali pada posisi rukun yang ia tinggalkan tersebut. Dan ia melaksanakan rukun tersebut, maka dalam dua keadaan ini tadi, ya dalam dua keadaan ini tadi, keadaan yang pertama gimana? Masih ingat? Keadaan yang pertama, saya ulang lagi. Kalau ia sampai apa? Sampai di tempatnya. Misalnya rokaat yang pertama ninggalkan apa? Ninggalkan rukuk misalnya. Iya, ninggalkan rukuk. Di rokaat yang kedua, ia ingat. Oh iya, rokaat yang pertama tadi apa? Belum melaksanakan rukuk. Ingatnya kapan? Pas rukuk rokaat yang kedua. Maka rokaat yang kedua ini menggeser rokaat yang pertama. Iya, rakaat pertama digugurkan. Jadi ini rakaat pertamanya ini. Nah, kalau yang kedua, ingatnya rukuk. Misalnya apa? Misalnya ia sudah di rakaat kedua. Masih berdiri, baca surat. Contoh surat apa? Al-Humazah misalnya. Pas ketika baca surat Al-Humazah, ingat. Iya, tadi saya enggak rukuk ini tadi. Maka Iya, ketika itu harus apa? Kembali rukuk. Kembali rukuk. Karena apa? Belum pada rukuk yang kedua. Kalau rukuk di rakaat yang kedua, maka sudah geserin tadi. Kalau sebelum sampai pada rukuk, maka apa? Iya, melaksanakan apa? Rukuk untuk rakaat pertama. Nah. Lalu, kedua keadaan ini tadi, seorang yang sholat wajib melaksanakan sujud sahwi setelah setelah salam. Kenapa? Pengurangan. Kalau pengurangan, setelah salam. Pengurangan sebelum salam. Kalau penambahan, setelah salam. Nah, cuman pada kondisi ini dia apa melaksanakan setelah salam. Contohnya, seseorang lupa melaksanakan sujud kedua di rokaat pertama. Contoh, sholat maghrib tadi. Di rokaat pertama, sang imam lupa melaksanakan apa? Sujud. Atau kalau imam gampang ya, biasanya imamnya akan ingatkan biasanya. Ini kalau orang sholat sendirian misalnya. Ya, orang sholat sendirian, di rokaat yang pertama lupa melaksanakan sujud kedua. Apa? Lupa melaksanakan sujud kedua. Nah, di rokaat pertama. Maka ia baru ingat kalau ada yang kurang sujudnya tadi itu. Nah, setelah apa? Setelah di rokaat kedua pas kondisi duduk antara dua sujud. Nah, sebentar lagi apa? Sujud yang kedua. Rokaat berapa? Rokaat kedua. Yang lupa rokaat berapa? Rokaat pertama. Tayyib. Yang lupa rokaat pertama. Maka ketika kondisi seperti ini, rokaatul ula tulqau di apa? Tidak teranggap. Digantikan oleh rokaat yang kedua tadi. Sehingga ketika rokaat kedua tadi dia enggak apa? Apa? Misalnya sholat sunnah ya. Dia enggak apa enggak langsung salam enggak. Tapi apa? Berdiri lagi. Karena rokaat yang ia lalaikan tadi sudah digeser oleh rokaat yang ia laksanakan rukunnya tadi, sujudnya tadi itu. Fayu'tabiruha rokaatul ula. Maka rokaat yang kedua tadi itu, ia ingatnya kapan? Pas duduk, iya. Ingatnya pas duduk. Lalu ia melaksanakan sujud yang kedua. Maka ketika kondisi seperti ini, rokaat ini menggantikan rokaat yang pertama. Di mana sujud waktu di rokaat pertama ditinggalkan. Bisa dipahami di sini? Gambaran ini. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian ia salam. Kemudian ia salam dan melaksanakan sujud sahwi. Contoh lainnya. Orang sholat lupa sujud kedua plus duduknya. Sholat itu kan apa? Dua sujud dan satu duduk. Iya. Duduk di antara dua sujud. Nah, ini duduknya lupa plus apa? Sujud keduanya lupa. Di rokaat pertama misalnya. Ya. Jadi ketika di rokaat pertama, iya habis i'tidal kan sujud. Iya. Habis sujud ini, dia gak duduk. Langsung berdiri. Di rokaat kedua. Dia langsung berdiri. Nah, ketika rokaat yang kedua, ya, ketika di rokaat yang kedua, ya, dari sujudnya sekali tadi, langsung ke rokaat kedua. Setelah itu ia rukuk di rokaat kedua tadi. Lalu i'tidal. Nah, ketika i'tidal ini dia ingat, iya ya, rokaat pertama saya tadi sujudnya cuma satu. Yang ketinggalan apa? Ketinggalan duduk sama sujud kedua. Nah, pas kondisi ia berdiri seperti ini, ia kembali pada posisi apa? Duduk. Sir pahami? Kembali pada posisi duduk. Iya. Kalau ia di sujud yang pertama, apa kewajibannya? Hah? Nah, rokaat dia, ia kembali pada duduk. Di rokaat tersebut, duduk antara dua sujud. Dan rokaat tersebut gantikan rokaat yang kedua. Kalau ingatnya kapan? Hah? Ingatnya kapan? Pas sujud. Sujud rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua, sujud pertama. Tapi kalau ingatnya pas i'tidal atau sebelum-sebelumnya atau ruku, iya. Atau pas berdiri, maka apa? Kembali pada posisi rukun yang ia tinggalkan. Rukun yang ditinggalkan tadi apa? Duduk dan sujud ke kedua. Maka pas kondisi seperti ini i'tidal atau pas lagi ruku atau pas lagi baca surat atau surat Al-Fatihah, dia harus kembali ke posisi apa? Duduk antara dua sujud yang ia tinggalkan di rakaat pertama tadi. Bisa dipahami di sini? Baik. Barakallahu fikum. Tsumma yukammilu salatahu wa yusallim. Lalu ia menyempurnakan salatnya dan kemudian salam. Tsumma yasjudu lisahwi wa yusallim. Lalu kemudian ia melaksanakan sujud sahwi dan salam. Baik. Ini kalau ngurangi apa? Apa contoh pertama? Rukun. Pengurangan pada rukun. Kalau rukun enggak boleh ditinggal loh, ya. Makanya sampai apa? Sampai rakaat kedua tadi bisa geser posisi rakaat yang pertama. Kenapa? Karena rukun enggak boleh ditinggalkan. Iya, tidak boleh ditinggalkan. Baik. Yang kedua, mudah-mudahan cukup 5 menit lagi. Pengurangan kewajiban. Ngurangi wajib-wajib salat. Kalau tadi rukun salat, sekarang ngurangi kewajiban salat. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, kalau orang yang sholat meninggalkan kewajiban, ya, wajib-wajib sholat, na'am, muta'ammidan, secara sengaja. Apa kalau sengaja? Konsekuensinya sholatnya batal. Gak peduli rukun, gak peduli wajib, pokoknya sengaja ditinggalkan, batal. Kalau lupa, dan ia, barakallahu fikum, ingatnya sebelum kelewat ini, tempat wajib tersebut, wajib sholat tadi, maka ia laksanakan kewajiban sholat tersebut. Nah, kalau ia sampai apa? Ini kan tadi sebelum apa? Sebelum lewat. Iya, wajib sholatnya sebelum lewat. Kalau sudah lewat gimana? Kalau sudah lewat dan ia sudah apa? Pada rukun yang berikutnya, maka ia kembali untuk melaksanakan apa? Kewajiban sholat tersebut yang ia tinggalkan. Tsumma yukammilu sholatahu wa yusallim. Lalu ia menyempurnakan sholatnya dan salam. Setelah salam, sujud sahwi. Bisa dipahami di sini? Baik. Nah, kalau ia ingatnya, na'am, setelah sampai di rukun berikutnya, setelah ia ingat wajib sholat tadi ia tinggalkan ketika telah sampai di rukun yang berikutnya. Nah, maka ia tidak kembali melaksanakan wajib sholat yang ia tinggalkan. Dan ia terus melaksanakan sholatnya, kemudian sujud sahwi sebelum salam. Nah, contohnya, pakai contoh biasanya apa? Jelas. Seseorang bangkit dari sujud yang kedua di rokaat kedua. Setelah sujud kedua di rokaat kedua harusnya ngapain? Tuh, Al-Fatihah. Setelah sujud yang kedua di rokaat kedua harusnya ngapain? Tasyahud. Nah, ini orangnya lupa. Langsung ke rokaat ketiga. Langsung rakaat ketiga. Karena lupa. Namun ia ingatnya sebelum apa? Sebelum ia bangkit, sebelum ia apa? Proses berdiri. Iya. Bangkit gini, pas ketika mau berdiri, ia ingat. Maka pas ingat gini, gimana? Apa konsekuensinya? Hah? Balik duduk. Balik duduk. Dan ia tidak dibebani apa? Sujud sahwi. Tidak dibebani sujud sahwi. Wala syai'a alaihi. Tidak ada kewajiban apapun untuk atasnya. Ini kalau ingatnya apa? Pas sebelum bangkit. Wa in dzakara ba'da an nahada qabla ayastatimma qa'ima. Nah, kalau ingatnya kapan? Kalau ingatnya ini sudah berdiri perjalanan menuju apa? Berdiri yang ketiga ini. Tapi belum berdiri sempurna, belum. Masih perjalanan. Apa kewajibannya? Sama. Kembali duduk. Kembali duduk. Dan menyempurnakan sholatnya. Hanya saja ketika kondisi ini dia harus apa? Sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya? Sebelum salam. Baik. Wa in dzakara ba'da ay ba'da istatimma. Sudah habis, Pak. Ya apa ini? Mudah-mudahan nanti bisa dilanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Atau boleh dilanjutkan anu ini. Contoh singkatnya ini. Atau gimana? Kalau ingat setelah ia berdiri sempurna, sakata anhu tasyahud, maka tasyahud yang kedua ini enggak perlu dilaksanakan. Sudah berdiri sempurna di rakaat yang ketiga ini. Maka apa? Tasyahud yang kedua tidak perlu dilaksanakan. Dan ia melaksanakan sholatnya, dilanjutkan sholatnya, dan kemudian apa? Melakukan sujud sahwi sebelum salam. Nah, dari sini dalilnya Rasul alaihi salatu wasallam pun pernah mengalami hal serupa. Dan beliau tidak mengulangi apa? Duduk di duduk tasyahud yang kedua. Nah, di sini diambil bahwasanya diambil kesimpulan bahwa sujud tasyahud yang kedua yang pertama ini bukan merupakan rukun. Nah, bukan merupakan rukun. Kalau seandainya itu rukun, Rasul enggak bakal meninggalkannya. Kalau seandainya itu rukun, Rasul alaihi salatu wasallam tidak akan meninggalkannya. Tetapi oleh beliau tidak diulangi dan disempurnakan, ditambal dengan sujud sahwi. Bisa dipahami di sini? Taib. Insyaallah mudah-mudahan jika lain waktu kita ada kesempatan untuk kembali membahasnya, akan kita lanjutkan pembahasan ini. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan, mohon disampaikan. Kita ucapkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.